Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قرب إن عزكم الله kita lanjutkan pembahasan bab Idain, bab yang membahas tentang dua hari raya. Telah kita baca hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu, mereka mengerjakan sholat id terlebih dahulu baru berkhutbah. Juga telah kita baca hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu tentang permasalahan udhiyah, menyembelih hewan kurban, yang ringkasnya kemarin menyembelih hewan kurban waktunya ialah setelah selesai imam sholat id walaupun belum berkhutbah. Juga dibahas kemarin bahwasanya untuk hewan kurban atau hewan ternak, unta, sapi, kambing, untuk kambing sunnahnya ialah musinnah yang berukur setahun ke atas. Khusus untuk kambing domba bisa menyembelih jadah, kambing yang berukur 6 bulan ke atas belum genap setahun. Nah, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id maka tidak dianggap sebagai sembelihan, namun kambingnya dikatakan kambing untuk daging biasa. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Jundub ibn Abdillah al-Bajri radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawm an-nahri ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. Yang artinya dari Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sholat pada waktu Idul Adha, kemudian berkhutbah, kemudian menyembelih hewan kurban. Beliau bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka hendaklah dia menyembelih hewan lain sebagai gantinya, dan barang siapa yang belum menyembelih maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Hadis ini orang ketika Rasulullah padanya ada beberapa permasalahan. Yang pertama, sunnahnya, sunnah menyembelih korban ialah selesai sholatul id, selesai khutbatul id, baru menyembelih korban. Itu tartib yang dikerjakan Rasulullah SAW. Sholat, khutbah id, baru menyembelih korban. Ini yang sunnah. Namun apabila ada seseorang yang hendak bersegera menyembelih, diperbolehkan dengan syarat menyembelih setelah sholat, walaupun belum khutbah id. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, katanya Rasulullah SAW, man shalla sholatana wa nasaka nusukana faqad ashaba nusuk. Barang siapa yang sholat id bersama kami, kemudian dia menyembelih hewan kurban sebagaimana sembelihan kami, maka dia telah menepati sembelihan kurban yang benar. Artinya untuk waktu menyembelih kurban setelah selesai sholat id itu boleh. Tetapi yang afdalnya sesuai dengan tartibnya Rasulullah SAW, sholat, khutbah, baru menyembelih hewan kurban. Al-Qur'an sunnah. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat id, maka tidak sah. Disebutkan dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, man dzabaha qabla an yusalli, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat id, falyadzbah ukhra makanaha, maka hendaklah menyembelih hewan sebagai gantinya. Jadi yang sebelum sholat disembelih enggak sah. Karena enggak sah, kata Rasul, harus menyembelih hewan kurban lain sebagai gantinya. Sekarang pertanyaannya, Tuhan Allah, apa hukum menyembelih hewan kurban? Apa hukum menyembelih hewan kurban? Yang dari sana bisa kita ketahui, apa hukumnya mengganti hewan yang lain bila terlanjur disembelih sebelum sholat? Jawabannya, Tuhan Tuhan Allah, untuk hewan kurban, menyembelih hewan kurban, pendapat yang sahih, yang rajih di kalangan para ulama adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat mayoritas ulama kita yang menyatakan menyembelih hewan kurban sunnatun muakkadah. Sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, namun tidak sampai tingkatan wajib. Dasarnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah SAW, إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن بشرته وجلدته. Apabila memasuki 10 awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10, dan salah seorang di antara kalian hendak atau berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban, maka jangan menyentuh kulit dan rambutnya. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong kulit, tidak boleh potong rambut selama tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sampai dia menyembelih hewan kurban. Baik. Dalam riwayat ini berkata Rasulullah SAW, menyerahkan masalah menyembelih hewan kurban kepada kehendak kita. Barang siapa yang hendak menyembelih hewan kurban, menunjukkan sunnah dan wajib. Kalau seandainya wajib, maka tidak mungkin diserahkan kepada kehendak kita. Jawabannya, sabdanya akan mengatakan, kalau memasuki Dzulhijjah, wajib menyembelih. Gitu. Tapi dikatakan kemudian mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih, maka jangan menyentuh kulit, kuku, dan rambutnya. Menunjukkan hukumnya sunnah. Tidak wajib. Juga hadis yang lain, hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud Tirmidzi, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyembelih hewan kurban dalam bentuk kambing kibas dengan tangan sendiri. Beliau membaca doa sebelum menyembelih itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini sembelihan kurbanku dari aku dan dari umat-umatku yang tidak bisa menyembelih hewan kurban. Amman lam yudhi min ummati. Kata-kata dan untuk umatku yang tidak menyembelih hewan kurban, tandanya apa? Tidak wajib, sudah disembelihkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kurban mereka. Ringkasnya, pendapat yang rajih adalah menyembelih hewan kurban sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan namun tidak sampai tingkatan wajib. Paham ya? Baik. Kemudian barakallahu'alaikum, disebutkan dalam keterangan tadi, kalau ada orang yang sudah terlanjur menyembelih hewan sebelum sholat, kan tidak sah. Katanya Rasul, faliyadzbahu ukhra, harus diganti hewan yang lain. Pertanyaan saya, apa hukum mengganti hewan lain sebagai ganti yang disembelih sebelum sholat? Wajib atau sunnah? Jawabannya? Kenapa kau wajib? Sunnah. Gitu ya, sungguh kan? Masya Allah. Nah, yang lainnya? Jawabannya? Sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena hukum asalnya adalah sunnah. Nah, jawabannya kalau tidak, perintah mengganti hewan yang lain ini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena hukum asalnya sunnah muakkadah. Sunnah. Jadi bagi anda yang ingin nyembelih korban, terlanjur nyembelih sebelum sholat, tidak sah. Ada kemampuan, masih banyak uang, ya sudah, ganti. Beli kambing yang lain, sunnah makanan. Bagi anda yang mengatakan, ya sudah, gimana lah. Jangan diganti, tidak ada masalah, tidak berusaha. Dikarenakan hukum asalnya sunnah makanan, bukan wajib. Terang ya, cuma sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Dikarenakan perintahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang perlu dibahas di sini, hadis yang saya bawakan yang Rasulullah radhiyallahu anha, bagi seseorang yang sudah punya niat menyembelih kurban, bagi yang sudah punya niat menyembelih kurban, ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka tidak diperbolehkan untuk potong rambut, potong kuku atau mengambil kulitnya. Dengan hadis Ummu Salamah tadi, sampai dia menyembelih hewan kurbannya, sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Baik, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya baru niat kepingin nyembelih kurban sudah tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 Zulhijjah? Apa dia tidak boleh mengambil rambut, kuku, dan kulitnya? Jawabannya, semenjak dia punya azam, punya niat yang sangat kuat untuk menyembelih, ketika itu tidak boleh diambil rambut, kuku, dan kulitnya. Ketika itu. Terserah ya. Kalau dia sudah punya azam sebelumnya, tanggal 1 dimulai larangannya itu. Kalau baru niat sudah masuk ke hijab, maka semenjak dia punya niat, punya azam kuat untuk menyembelih hewan kurban, ketika itu tidak boleh mengambil rambut, kuku, dan kulitnya. Jadi paham ya? Baik. Muncul lagi pertanyaan berikutnya ya Pak. Sekarang bagaimana kalau dia barakallahu fikum sudah berniat untuk menyembelih kurban, sudah memasuki Zulhijjah, ternyata potong kuku? Potong kuku. Jawabannya, kalau tidak sengaja, tidak dosa. Jelas. Sekarang kalau sengaja potong kuku, potong rambut, padahal dia mau berkorban, pertanyaannya, apakah batal korbannya? Jawabannya, Pak. Jawabannya? Jawabannya tidak batal korbannya, tetapi dia terjatuh dalam tindakan dosa karena melanggar larangan tadi. Harapan baik. Kemudian apa? Siapa yang tidak diperbolehkan untuk mengambil kuku, rambut, dan kulitnya ini? dia dan seluruh anggota keluarganya, ataukah dia saja yang berkorban? Jawabannya? Jawabannya dia saja. Dia saja. Adapun yang lain tidak ada kewajiban untuk itu semuanya. Dia saja yang berkorban. Baik. Kemudian ya Pak Marah Kelatikun, yang juga perlu dipahami di sini terkait dengan masalah hewan kurban. Hewan yang sudah kita beli, ya hewan yang sudah kita beli untuk kurban itu sunnahnya ditahyin, tentahin, dipastikan sebagai hewan kurban. Caranya bagaimana? Ditandai. Ditandai. Kalau unta dan sapi itu dilukai di bagian punuknya, ini sebagai tanda kalau dia untuk hewan kurban. Kalau untuk kambing diikat, dikasih tali di bagian lehernya, dikasih tiladah namanya, dikasih tiladah. Ini ditahin namanya. Ini sudah untuk hewan kurban. Fungsinya apa kata para ulama? Fungsinya hewan yang sudah dipastikan ditunjuk sebagai hewan kurban tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dijual kembali, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwakafkan, harus disembelih. Walaupun yang berkurban itu qadarullah mati sebelumnya beli kurbannya, harus disembelih oleh walinya. Yang ini sudah tidak usah dijual dulu. Terima kasih. Ada mafhum. Ini harus diberikan baik-baik para pelaku. Baik. Kemudian dalam tindakan semua disebutkan di sini sabdanya Rasulullah SAW, "Wa man lam yalbah falyalbah bismillah." Adapun yang belum menyembelih, sudah sholat, sudah khutbah, belum menyembelih, falyalbah bismillah. Maka hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah. Di sini ada kaifiyah tata cara penyembelihannya. Syarat yang wajib, syarat sahnya penyembelihan adalah membaca basmalah sebelum menyembelih. Bismillah. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, hadis Jabir bin Abdul Rahman yang dituturkan oleh Rasulullah SAW disertai dengan takbir bismillahi Allahu Akbar. Disebutkan dalam lafaz yang lain menyebut orang yang berkorban. Kalau dia sendiri sendiri dia mengatakan bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza anni. Ya Allah ini dari aku. Sembelih baik. Atau dia menyembelihkan orang lain. Misalkan saya nyembelih, nyembelihkan kambingnya Zubair. Saya mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza an Zubair. Sembelih. Wah. Itu sunnah wajib. Yang syarat membaca bismillah. Takbir sunnah. Nyebut nama dia atau nama yang menyembelih sunnah. Doa Allahumma taqabbal hadza ani atau mini sunnah, tidak ada yang wajib. Begitu pula mengarahkan hewan ke arah kiblat sunnah, bukan persyaratan. Yang syarat cuma satu, membaca bismillah. Ini untuk menghalalkan hewan tadi. Mau coba tanya ini, bagaimana kalau dia lupa nggak baca bismillah? Apakah hewannya itu halal dimakan? Jawabannya yang mana? Haram, halal, halal, haram, halal. Kenapa halal? Karena. Tapi dia nggak baca basmalah. Nah, lupa deh, nggak baca bismillah. Lupa, jadi kudu halal, nggak ada masalah. Haram ber. Kenapa haram? Enggak ada bismillah. Ah, sudah apa? Nah iya, ada ikhtilaf ya. Luar biasa. Para ulama juga ada ikhtilaf. cukup panjang istilahnya. Ada yang mengatakan kalau dia betul-betul lupa, tidak dosa dan halal dimakan. Kenapa? Dia lupa, dimaafkan. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Lupa itu lupa. Ada lagi yang berpendapat sudah haram hukumnya, tidak boleh dimakan. Ada lupanya dia itu menghapus dosa. Dia tidak berdosa, tapi hewannya haram dimakan. Mereka berpunca dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi." Kalian jangan memakan sembelihan yang tidak dibacakan padanya basmalah. Karena mereka ini terkait dengan sembelihannya. Ini terkait dengan sembelihannya. Barang tapi terkait dengan masalah lupanya, Rabbana la tu'akhirna, jangan hukum kami ya Allah kalau kami lupa. Lupanya kamu enggak dosa, sembelihannya kau boleh dimakan. Dua pendapat yang cukup panjang diterangkan para ulama ulama yang menerima azabullah. Saya pribadi, saya katakan pribadi ya, kalau saya pribadi lebih condong pada pendapat yang menyatakan haram dimakan. Dikarenakan ayatnya sangat jelas, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Jangan memakan hewan yang tidak dibacakan basmalah padanya. Terkait kamu lupa sudah, itu kamu enggak dosa. Ayat Rabbana la tu'akhirna terkait dengan masalah dosa, bukan terkait dengan masalah hukum sembelihannya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ini beberapa hal yang disampaikan terkait dengan hadis ini. Hal yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Jabir radhiyallahu anhu qala شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة يوم العيد. Saya pernah menyaksikan salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Jabir. فبدأت الصلاة قبل الخطبة. Maka Rasul memulai salat sebelum khutbah. Bila adzan wala iqamah. Tidak pakai adzan, tidak pakai iqamah. Baik, terkait dengan masalah salat dulu sebelum khutbah jelas dibahas tadi. Sekarang dibahas lagi bila adzanin wala iqamah, dengan tanpa adzan, dengan tanpa iqamah. Ini nas yang sangat jelas untuk salat dua hari raya tidak ada adzannya, tidak ada iqamahnya. Dengan nas hadis ini juga dengan kesepakatan para ulama. Mereka mengatakan kalau ada yang mengadhani termasuk bid'ah. Adzan untuk iqamah untuk id termasuk bid'ah. Karena waktu menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah sama ya. Muncul pertanyaan di kepala kita. Apakah perlu mengucapkan as-salatu jami'ah? Apakah perlu mengatakan as-salatu jami'ah supaya muslimin tahu ini salatnya mau dimulai? Apakah disyaratkan? Jawabannya? Wadiyam. Jawabannya? Gimana Udi? Tidak ya? Terus kalimat itu apa? Ini kalimat untuk apa ya? As-salatu jami'ah. Hah? Untuk? Salat gerhana. Ahsan. Nah, jawabannya kalau untuk Id tidak ada syariat mengucapkan as-salatu jami'ah. Lafaz ini hanya untuk salat gerhana, baik matahari ataupun bulan. As-salatu jami'ah gerhana. Terus ngapain? Ya enggak apa-apain. Tidak ada adzannya, tidak ada iqamatnya, tidak ada kata-kata as-salatu jami'ah. Panitia biasanya mengumumkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih di jalan, mohon dipercepat karena sebentar lagi salat Id akan segera dimulai. Pukul itu namanya lakitlan pemberitahuan, bukan adat, bukan komat, bukan as-salatu jami'ah. Jadi paham ya? Atau apa? Apakah ada qobliyah id dan ba'diyah id? Jawabannya tidak ada. Itu disebutkan dalam nas yang lain, dalam Sahih Muslim yang lainnya, Rasul tidak sholat sebelumnya atas sholatnya. Maka tidak ada qobliyah id secara khusus, juga tidak ada ba'diyah id secara khusus. Kalau ada yang sholat lagi dengan yang Tuhan bagaimana? Misal id, fitri, al-adha, pulang ke rumah, sholat rakaat dengan niat duha, boleh tidak? Jawabannya boleh. Kalau niatnya duha, tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya ba'diyah id, tidak ada sunnahnya. Saya mau tanya sekarang, apakah ada tahiyatul musalla? Kalau tidak bisa, apakah ada tahiyatul lapangan? Sholat rakaat tahiyat lapangan. Kalau di lapangan ya, yang dibahaskan kalau sholat di lapangan, apakah ada anjuran sholat dua rakaat tahiyat lapangan? Jawabannya, jawabannya tidak ada. Kalau sholatnya di lapangan, maka tidak ada sholat dua rakaat tahiyat. Tetapi kalau ternyata di masjid kondisi tidak akan memungkinkan mengerjakan di masjid, maka ketika masuk masjid ada syariat sholat tahiyatul masjid. Paham ya? Tapi yang sunnah di mana ya? Yang sunnah di lapangan bukan di masjid. Ayo. Katanya jatuh di sini. Fabada'u sholati qabla al-khutbati ila adzan wa la iqam. Rasulullah SAW memulai sholat sebelum khutbah dengan tanpa adzan, dengan tanpa iqam. Thumma qama mutawakkian ala Bilalin fa'amara bi taqwa ta'ala wa hafa 'ala tu'atihi wa wa'ada an-nasa wa dzakara. Selesai beliau salat, beliau berdiri bertelekan pada sahabat Bilal. Lalu beliau khutbah memerintahkan takwa, menunjukkan taat kepada Allah, memberikan mauidhah kepada masyarakatnya, memberikan peringatan kepada masyarakat. Disebut dengan khutbatul Id. Thumma mada. Lalu beliau berjalan. Hatta akan bisa hingga mendatangi rombongan wanita, sofnya para wanita. Fawadahunna wa dzakarahunna. Beliau memberikan mauidhah kepada kaum wanita, memberikan peringatan kepada kaum wanita. Faqala, beliau mengatakan, ya masyarakat nisa tasaddaqna, wahai sekedar kaum wanita, bersedekahlah kalian semua. Fa'inna kunna aktharu hatabi jahannam, sebab kalian itu wahai kaum wanita mayoritas bahan bakarnya jahannam. Faqamat imra'atun min sifatin nisa, maka berdirilah seorang wanita dari pertengahan kaum wanita. Sab'ul khaddain, yang pada pipinya ada kehitam-hitamannya. Faqalat, bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah perempuan termasuk bahan bakar jahatan yang paling banyak? Faqala, maka Rasul mengatakan, li'anna kunna tukfirna syajah, karena kalian banyak mengeluh. Wa tabghun ashir, dikarenakan kalian banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Qala qatil sahabat Jabir, faj'alna yatasaddaqna min hulihinna, maka perempuan-perempuan tadi itu bersedekah dengan perhiasan-perhiasan mereka. Yulqina fi thawbi Bilal min aqritatihinna wa khawatimihinna, mereka melemparkan di bajunya Bilal kalung-kalung mereka, anting-anting mereka, cincin-cincin mereka, dilemparkan semuanya ke pakaiannya Bilal bersedekah. Titik. Dalam hadis ini para ulama azzaqullah, ada syariat khutbatul Id. Selesai sholat, kemudian khutbatul Id. Yang khutbah secara sunnah adalah yang jadi imam sholat. Itu yang dikerjakan semenjak zamannya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh daulah-daulah Islamiyah sampai sekarang ini. sunnahnya yang jadi khatib adalah yang jadi imam ini. Satu paket, imam sholat plus khatib. Itu yang sunnah. Lalu kalau seandainya dipisah, lebar, tidak ada masalah. Kemudian isi khutbatul Id ialah perintah bertakwa, perintah untuk mentaati Allah. Dikasih mauidhah, mauidhah pengarahan-pengarahan dan peringatan-peringatan. Ini isi khutbahnya. Sehingga umumnya tergantung kondisi masyarakat, apa yang anda butuhkan. Kadang masalah akidah, kadang masalah akhlak, kadang masalah ibadah, kadang masalah muamalah. Tidak mesti harus hikmah Id. Tidak mesti harus seputar masalah hari raya atau seputar masalah korban. Tidak mesti. Atau seputar masalah Nabi Ibrahim. Nah gitu biasanya. Tidak mesti. Tapi umum terkait dengan hal-hal agama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini sebut banyak. Kemudian yang menurutin azakumullah, disebutkan dalam hadis ini Rasulullah SAW khutbah khusus untuk kaum wanita. Ya, setelah saya berbaca kaum laki-laki, beliau berjalan sampai datang besoknya wanita, khutbah di sana. Pertanyaannya, apakah ini disyariatkan khutbah dua kali? Khutbah pertama untuk laki-laki, khutbah kedua untuk wanita? Jawabannya? Dua kalinya yang saya bahas. Apakah disyariatkan disunahkan khutbah dua kali? Khutbah pertama untuk laki-laki, khutbah kedua untuk perempuan? Khutbah teh. Jawabannya? Lupa diem. Jawabannya? Jawabannya? Kenapa tidak? Kan khutbah lagi setelah itu. Beliau sampai ke wanita, fawadahunna wa dzakarahun. Beliau kasih mauidhah, dikasih pengarahan, bahkan langsung dibawakan lafadznya. Ya masyarun nisa tasaddaqna fa inna kunna akthar khatab jahannam. Wahai kaum wanita, banyak sedekah kalian karena kalian itu mayoritas bahan bakarnya jahannam. Ada dialog bahkan dengan jamaah putrinya itu. Kenapa ya Rasulullah? Karena kamu banyak mengeluh, banyak mengingkari kebaikan sang suami. Akhirnya mereka sedekah semua. Yang punya anting lepas antingnya, yang punya gelang lepas gelangnya, yang punya cincin lepas cincinnya, yang punya kalung lepas kalungnya, dari perhiasan yang mereka miliki. Itu dua kali, ya. Coba dia. Apakah dialog itu dimaksud khutbah? Jawabnya Nabi Muhammad. Iya loh. Ini setelahnya kan sebenarnya kan sudah beliau ngasih mauidhah, ngasih pengarahan dan segala macamnya panjang. Di antara isi mauidhahnya perintah untuk sedekah. Ketika ada pada sedekah, ada pertanyaan di kalangan jamaah. Gitu loh. Sudah panjang itu khutbah tadi. Di antaranya cuplikannya setel ini. Ya Pak, kok bimbangan apa ya Pak? Jangan bimbang, riwayat ini sangat jelas menunjukkan dua kali khutbah. Nah yang kan antar view kan apa? Selama ini cuma sekali ya. Ya Pak ya? Nah, jawabannya dua kali khutbah. Khutbah untuk laki-laki, khutbah untuk wanita. Boleh, tidak ada larangan. Tidak ada dalil satupun yang melarang kita untuk dua kali khutbah, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat ya, tidak seperti khutbah Jumat, berdoa berdiri, khutbah duduk, berdiri lagi, ya. Dua kali itu. Ya, khutbah untuk laki-laki sahur, berhenti, langsung khutbah lagi untuk perempuan. Wadah. Untuk sama sekarang ini mana pertinaan saya cuma dikatakan sudah menggunakan mikrofon di tempat-tempat sudah dikasih salam dan segala macam pendengaran suaranya, maka bisa memberikan satu kali khutbah dua tema dengan jadi tidak usah turun ke tempatnya para wanita, cukup di tempat dia mendengarkan dari mikrofon tadi foto pertama khutbah sahum sudah selesai, kemudian khutbah tema berikutnya untuk wanita secara khusus. Alhamdulillah. Apa? Terus bagaimana kalau cuma sekali khutbah? apakah sah? Jawabannya sah. Tidak sah. Yang dibahas sekarang boleh atau tidak dua kali berulang. Jawabannya boleh. Dikarenakan cumi Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya dialog antara khatib dan jamaah. Ya, tapi gini, bagi khutbah, Pak Khatib mau tanya, tadi kenapa kok begitu? Kayak sekarang ini, wahai kaum wanita, banyak sedekah karena kalian adalah mayoritas bahan bakar jahanam. Hanya, ya Rasulullah, kenapa kok demikian? Itu namanya dialog. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Ini perempuannya laki-laki yang dibahas pada hari sebelumnya. Ketika Rasul mengatakan barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka dia tidak sah. Kan yang saya pikir, Abu Burda, Ibu Dunia tanya, ya Rasulullah, saya telah menyembelih hewan kurban saya sebelum sholat. Saya kira ini hari makan-makan dan minum, saya sembelih duluan supaya saya bisa makan sarapan dengan kambing saya ini. Katanya Rasulullah, lahmu kalah musyawar syatu ke syatu lahmin. Kambing kamu kambing daging biasa, tidak sah kurbannya kamu. Ya Rasulullah, gimana saya memiliki hewan kambing yang belum berat umur setahun? Apakah cukup bagi saya? Cukup bagi kamu saja, tapi tidak cukup bagi yang selain kamu. Itu dialog. Tidak ada masalah. Khatib dialog dengan jamaah. Saya paham ya? Dan itu tidak mengurangi keabsahan khutbahnya. Dan sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, Bapak-Bapak, mendengarkan khutbatul Id itu tidak wajib, bukan syarat sholat, hukumnya sunnah saja. Bisa mendengarkan, bisa pulang, bisa ngobrol, terserah Anda. Tidak wajib. Jadi lagi khutbah yang bincang, gimana gini, ada masalah. Mau langsung pulang, tidak ada masalah. Tapi kalau khutbahnya bagus, isinya ialah tausiah-tausiah yang baik, alangkah bagusnya didengarkan dengan seksama untuk menambah wawasan keagamaan kita. Baru. Tapi pada hadis ini ada faedah terkait dengan kaum wanita. Rasulullah SAW memberitakan wanita itu mayoritas penghuni neraka. Kata beliau, fa inna kunna aktsaru khatabi jahannam. Kalian wahai kaum wanita mayoritas bahan bakar neraka jahannam. Khatab itu kayu, bahan bakar api neraka jahannam. Ini nasihat dari Rasul diimani. Maka ini sebagai peringatan khusus bagi kaum wanita muslimah. Kalian itu wahai kaum wanita dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai mayoritas bahan bakar jahanam. Ternyata ada dua sebab yang membuat perempuan itu banyak masuk neraka. Yang pertama kata Rasul, tukfir nasyikah, banyak ngeluh. Yang kedua, takfurnal asyir, banyak mengingkari kebaikan suami. Ternyata urusannya urusan rumah tangga. Dikasih makan sate sama suaminya. Sate mana? Sate lagi. Sate mana? Kapan kita makan di sehatnya? Sekali sate pada ngeluh lagi. Dikasih makan tempe. Tangan tadi mungkin tahun gitu. Mesti itu enggak ada masakan apa, Chinese food atau Japanese food atau seafood atau apa gitu. Ngeluh lagi. Dikasih makannya, masya Allah. Ngeluh lagi. Sedikit kilo, sedikit kilo. Terlalu banyak mengeluh. Termasuk sebab masuk neraka. Dan gimana seharusnya? Ya harus sabar, harus banyak-banyak sabar dan banyak-banyak qanaah, menerima apa adanya kehidupan bersama dengan sang suami. Ada enak, alhamdulillah disyukuri. Kalau sudah tidak enak, ya disabari. Yang zuhud, yang qanaah, yang sabar, berjuang, berkorban bersama-sama dengan sang suami. Ojo nafsu wae. Kayak gitu ya. Yang kedua kata Rasulullah وَتَقْفُرْنَ الْعَشِيرُ, dikarenakan kalian itu banyak mengingkari kebaikan sang suami. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, kalau seandainya engkau wahai sang suami selama setahun penuh berbuat baik pada mereka, kemudian satu kali saja berbuat salah, langsung komentar, aku tidak pernah melihat kebaikan kamu sama sekali. Baik setahun baiknya, sekali jelek langsung gugur semuanya. Ibarat panas tahun diguyur hujan sehari, lupa semuanya dengan semua kebaikan, sudah dienak-enak nol di masya Allah selama setahun penuh, masya Allah, nggak ada komplain. Kedarwa yang namanya manusia kan ada hilangnya, manusia yang punya salah sedikit aja langsung komentar, sudah satu berbeda berbuat baik sama saya. Nah setahun apa tuh? 360 sekian hari itu ngapain? Allahul musta'an. Ini yang membuat perempuan itu banyak masuk neraka, dikarenakan banyak melupakan kebaikan-kebaikan semua. Sering terjadi atau jarang terjadi seperti ini dalam rumah tangga, lebih sering ngeresulonya, lebih sering ngeluhnya daripada sabarnya. Ya Pak ya? Lebih banyak mengingkari kebaikan suami daripada mensyukuri dan mengakui kebaikan suami. Jadi ada pemanitan. Ini sebagai dua sebab utama perempuan itu termasuk mayoritas ahli neraka. Terus solusinya bagaimana? Satu. Di sebelah dalam hal ini solusinya adalah satu, memperbanyak infak dan sedekah. Ya ma'syarun nisa tasaddaqna, kata Rasulullah. Wahai kaum wanita, banyak-banyak sedekah kalian, karena kalian mayoritas bahan neraka jahanam. Maka sedekah itu sebagai solusinya, upaya untuk menyelamatkan diri dari ancaman-ancaman neraka. Banyak sedekah. Di sini langsung para sahabiyah, wanita-wanita sahabiyah yang mulia, ketika itu langsung sedekah. Datang-datang perhiasan yang melekat di tubuhnya itu dipreteli kabeh. Yang punya cincin lepas, sedekah. Yang punya anting-anting dilepas, sedekah. Yang punya gelang dilepas, sedekah. Yang punya kalung dilepas, sedekah. Untuk apa itu? Untuk menyelamatkan diri dari ancaman neraka. Ya dan mesti harus sedekah kalung, gelang, kiwang dan segala macamnya. Sedekah apa yang dia mampu, yang dia miliki. Gemar-gemar sedekah wahai kaum muslimat, upaya untuk menyelamatkan anda semua dari api neraka. Di Ramadan seperti ini sangat dianjurkan sekali infak dan sedekah. Ngasih orang makan sahur, ngasih orang buka puasa, infak sedekah kepada fakir miskin, untuk anak-anak yatim, untuk kaum du'afa, janda dari sebatang kara yang tak mampu, infak masjid, infak musola, infak pesantren, infak tempat-tempat ibadah ya muslimin, masih banyak cara-cara yang lainnya, semuanya infak dan sedekah. Zakatul mal segala macamnya, yang mencapai kewajiban berzakat, yang mencapai di satu haulnya, keluarkan zakat. Itu sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Dan juga tentunya ibadah-ibadah yang lain. Nah, dengan semangat semua ibadah kepada Allah menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Saya mau tanya, diterangkan tadi bahwasanya di neraka itu mayoritas penghuninya adalah perempuan. Saya mau tanya, nah kalau di surga, kalau di surga mayoritas penghuninya itu laki atau perempuan? Teman-teman, ini perempuan sudah sedot semua, ini sudah banyak ini neraka ini. Kata Rasul mayoritasnya di neraka tempatnya. Nah sekarang ini surga ini, mayoritas penghuni surga laki atau perempuan? Tidak tahu. Laki atau perempuan? Wallahu a'lam. Laki atau perempuan? Wallahu a'lam. Mana tahu ya? Jangan. Wallahu a'lam. Jawabnya ya belum lihat surga ya, enggak ngerti. Ya dari riwayat dan segala macamnya. Dari sini aja kelihatan. Aina kunna aktsaru haqqan fi jahannam. Kalian wahai wanita, mayoritas bahan-bahan neraka jahannam. Kalau mayoritas wanita di neraka, berarti yang minoritas di mana? Di surga. Berarti surga itu banyak lakinya atau banyak perempuannya? Loh, mari gitu. Banyak lakinya atau banyak perempuannya? Jawab, kalau jawab. Banyak perempuannya. Loh, kok bisa? Satu pasangan laki-laki bisa lebih daripada satu. Dari mana? Ya, apa namanya? Istri dari laki-laki di surga itu lebih daripada satu. Dari mana? Dari mana? Kok lebih dari satu? Dari mana itu? Dan umumnya dari neraka semua dengan sedikit perempuannya. Rebutan lah. Dari apa namanya? Jumlah huruf lain aja udah yang ini bisa sampai 70 pasangan. Ah, gitu ya. Jadi jawabannya, kalau pertanyaannya mana yang lebih banyak di surga, laki atau perempuannya? Jawabannya, jawabannya kan, kenapa kan? Kok laki yang banyak di surga? Kebalikan dari sini. Kebalikan dari sini kan? Hmm, ini jawabannya juga ya. Tapi jawabannya betul. Kalau banyak kan lebih banyak mana di surga itu? Laki atau perempuan? Jawabannya perempuan. Perempuan. Jadi kenapa? Di surga itu disiapkan bidadari, bidadari surga untuk ahli jannah. Lagi perempuan, bidadari. Satu orang ahli jannah itu dapat dua barisan 70 bidadari. Orang yang mati syahid 70 bidadari. Satu orang laki-laki. Yang dibahaskan laki yang banyak atau perempuan yang banyak? Ya perempuan yang banyak. Banyak bidadarinya. Kalau tanyakan mana yang lebih banyak surga nanti, perempuan-perempuan di dunia, ya perempuan-perempuan di dunia lebih banyak di neraka atau di surga? Jawabannya di neraka. Kenapa? Perempuan dunia yang dibahas. Kalau perempuan dunia lebih banyak di neraka bukan di surga. Dengan hadis ini hadis jelas perempuan-perempuan dunia lebih banyak di neraka, sedikit yang di surga. Jadi bahasannya apa? Lebih banyak mana? Laki atau perempuan surga? Ya perempuan. Bidadarinya bagaimana? Dengan bidadari, bidadari yang ada, maka wanita itu lebih banyak di surga. Tapi bukan wanita dunia, tapi bidadari, bidadari surga. Bagaimana? Barakallah. Ayo, ya. Masyaallah. Ada yang mau tanya? Kalau ini ada hitung hitungan saya. 20 sama 20, yang 10 harus surga, yang 10 neraka. Yang 6 wanita, yang 4 laki-laki. Yang mau tanya kan apanya? Sama-sama mayoritas perempuan juga. Loh, kok pakai hitung hitungan, pakai ribet ini aja. Kenyataannya Rasul mengatakan fa'inna kunna aktsaru haqqan jahan. Tahu dari mana itu seperti itu? Betul, mayoritas di neraka perempuan. Jadi kalau mayoritas di surga perempuan, selain bidadari mana? Kenapa? Ada bidadari, bidadari yang masih bidadari. Iya, banyak perempuan kan bidadarinya itu. Artinya kalau dari perempuan surga sedikit dengan riwayat ini. Sedikit dengan riwayat ini. Sedikit. Sedikit dengan riwayat ini. Ah, gitu. Mayoritasnya di neraka, tapi minoritasnya di dalam surga. Gimana, Mbak? Itu menghilangkan penasaran ibu-ibu atau wanita. Gimana, Pak? Ada penasaran sekali. Apakah wanita yang tadi diancam di neraka karena dua cara itu, apakah kekal selamanya diancam atau gimana? Oh, perempuan yang banyak ngeluh gitu ya, yang banyak mengingkari kebaikan suami, diancam dengan neraka. Bagaimana gitu ya? Masya Allah, bagus banyak. Kalau ada wanita muslimah, ingat ya, asalnya muslimah. Kalau ada wanita muslimah banyak ngomel, banyak ngeluh, banyak mengingkari kebaikan suami, kemudian dia mati di atas dosa ini, maka prinsipnya kaum muslimin ialah dia mati di atas dosa besar. Ketika dia mati belum tobat, maka tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Surga tempat ini. Bila Allah tak mengampuni, maka dia akan diadab terlebih dahulu di neraka. Begitu dia bersih dari semua dosa, akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ujungnya adalah surga bila dia wanita muslimah ahli tauhid, bukan perempuan kafir. Allah mengatakan firman-Nya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang berbuat. Itu di jam kesepakatan kalau kita berdiri pagi di atas dosa tadi, dan bisa diupayakan dengan istighfar, dengan taubat, dengan sedekah, dengan apa pun. Gimana Pak? Masalah tarawih sama witir. Apakah setiap dua rakaat itu sudah tarawih? Hah? Apakah membaca doa iftitah setiap kali memulai doa rakaat tarawih? Apakah cukup sekali di awal? Itu witir. Jawabannya Pak Rukun, doa iftitah itu setiap kali kita memulai sholat, baik dua rakaat salam, atau empat rakaat salam sekaligus. Di awal rakaat kita disunnahkan membaca doa iftitah, sunnah. Itu berbeda Pak, sholat yang terpisah, sehingga sendiri-sendiri. Begitu pula ketika kita mengerjakan witir, baik witir satu rakaat atau witir langsung tiga rakaat. Di awal rakaat kita harus disunnahkan membaca doa iftitah. Iya, misalkan dibikin dua, satu gitu ya. Maka yang dua ini awalnya iftitah salam. Begitu dengan satu rakaat ini kita juga iftitah lagi. Jadi iftitah itu dibaca di awal kali sholat. Hukumnya sunnah nggak wajib. Ya Pak. Jadi apa ada syariat sholat dua rakaat ringan? Sebelum terawih, ya ada. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Rasul Alaihissalam iftataha sholatahu billaili biraka'ataini khafifatain. Rasul Alaihissalam membuka sholat malamnya dengan dua rakaat ringan. Ini menjelaskan beberapa hadis yang lain yang menyebutkan Rasul pernah sholat 13 rakaat. Itu yang dua rakaatnya katanya para ulama yang sahih, dua rakaat pembuka. Jadi ringan, dua rakaat ringan baca pulhu wala apa gitu ringan. Kemudian rakaat yang berikutnya setelah rakaat itu agak panjang. Kalau sesuai dengan bacaannya Allah sudah panjang-panjang itu terasa ringannya. Biasa rakaat pertama bacanya sampai 100 ayat gitu ya. Kan panjang berdirinya. Begitu pembukaan dua rakaat ringan banget. Allah apa yang dibaca Al-Fatihah. Al-Ikhlas, Al-Fatihah, apa misalkan? Al-Kautsar. Ingat kan? Begitu masuk kepada rakaat yang berikut yang intinya itu panjang, rasul, arab, sunnah, itu punya sunnah. Nah, menurutnya pada kenyataan ya, kalau berjamaah di sekadar umum, memang takut yang sunnah. Yang pertama kali diingatkan kembali doa iftitah itu hukumnya sunnah. Jadi ketika memungkinkan kita baca. Kalau memungkinkan ya sudah, tidak membatalkan salat juga tidak butuh yang namanya sujud sahwi. Baik. Jadi ada ketika imamnya agak lumayan terselanya gitu ya, kita baca iftitah. Atau imamnya langsung Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, langsung gak pakai iftitah kayaknya ini. Gak usah baca tiga rakaat punya sunnah. Jadi kasar aku dengan melempar itu apa sunnah? Iya, karena mereka perempuan yang nadainya bila laki-laki, gak mungkin dekat-dekat arah bila ini Mas Bilal, ya enggak kan? Terus kan dari tak dari jarak jauh, karena mereka bukan mahram. Itu teknis saja. Kamu pakai baju ya, teknis saja. Sekarang dibikin lebih profesional, kotak, gak ada masalah. Kotak, kelilingkan ke jamaah, gak ada masalah. Gak ada masalah. Itu teknis. Ya, kalau kita ingin tutup manual, ya, tadi itu khotibnya, ada wakilnya gitu, melepas sorbannya, jeber, ya. Sorban, lihat sorbannya, dilemarkan semua, di atas sorbannya itu. Sudah, ya gak ada masalah juga. Umumnya sekarang mereka ya, tiba keliling, persosok di lapangan gitu. Perempuan juga demikian, tidak ada masalah. Itu teknis saja. Nah, yang lain ada waktu, tenang aja, belum ada. Witir yang tiga rakaat itu dilaksanakan dua macam. Yang satu macam adalah sekaligus tiga satu salam. Tapi juga dilakukan tiga rakaat ini dua rakaat salam kemudian satu rakaat salam. Yang afdal, yang afdal, yang sesuai dengan sunnah. Kalau terawihnya itu 4-4, 4 rakaat sekaligus salam, 4 lagi rakaat sekaligus salam, maka yang afdal 3 rakaat sekaligus. Yang afdal. Tapi kalau kemudian terawihnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka yang sunnah 2 rakaat salam dan diakhiri 1 rakaat salam. Jadi yang 9-10 itu termasuk witir. Ya, itu witir. Tapi sebelah 2, 2 sama 1. Itu yang afdal. Tetapi ketika dilaksanakan 2 rakaat salam sampai 4 kali, 2 kali 4. Kemudian langsung witir 3. Tidak ada masalah. Sah, tidak batal, tetapi kurang afdal. Afdalnya 2 sampai 5, 1. Di sini gimana? 2, 3. Tekan-tekan, gak ada masalah. Mau 2-1 gak ada masalah. 4-3 juga gak ada masalah. Gak ada masalah. Kita bikin yang cepat. 4. Kali 4. Terus berikutnya 3. Ayo 2 rakaat salam. Terus satu lagi salah. Sama juga 4-3. Dia ngomong 2-2-2. Ya. Ya, untuk yang witir 1 rakaat atau witir 3 rakaat atau sholat 4 rakaat sekaligus. Faedahnya, kalau sholat itu hanya memiliki satu tasyahud, entah itu 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, satu tasyahud saja, maka duduknya iftirash seperti tasyahud awal. Itu yang wajib. Tapi kalau memiliki 2 tasyahud, yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk. Adalah wajib. Dan kita lihat kemarin dapat kita buku segini dari Syekh Dr. Muhammad bin Umar Ghazali, pembahasan khusus masalah ini, diungkapkan panjang semua riwayatnya, dan nampak dari sana yang rajih ialah kalau satu tasyahud saja duduknya iftirash. Tapi kalau 2 tasyahud, yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk. Baru naik mana kata ini kadang-kadang khotib itu saking semangatnya isinya itu tidak mengajak takwa. Saking semangatnya nggak ngajak takwa, lu ngajak apa pak? Yang lain. Seperti apa? Isinya itu isi khotbahnya itu tidak mengajak takwa. Rasanya buruk. Ini gimana? Artinya isinya melenceng lah ya. Ya sudah, ya kitanya ya, dia senang wae Mas gimana lagi. Mau keluar masjid enggak mungkin. Kita ngobrol-ngobrol enggak boleh. Itu cuma tuh ya. Ini jangan kita diam aja. Ini pura-pura diam. Ini senang wae. Sampai dia selesai dia. Di kupingnya ditutupi sekuat tenaga lah. Gimana lagi? Itu untuk Jumat. Tapi kalau khotbah Id bisa langsung pulang. Sudah tak bisa, harus dengar Jumat, harus diem, tidak boleh banyak gerak, tak boleh main-main. Ya, senang cepat. Ya, segini tu ayo, segini sampai dia selesai rasanya. Kalau diketahui masjid itu selalu demikian khotibnya, ya cari masjid yang lain yang lebih aman untuk telinga kita. Allah ya. Gitu kan? Allah ya. Senang ya, cepat. Alam Allah. Belum hari ini. Iya, gimana? Tolong, tolong. Misalnya pada salat terawih itu kesediaan empat rakaat, itu apa harus melengkapi sebelas rakaat atau tujuh rakaat? Tidak harus. Tidak harus. Kenapa tidak harus? Dikarenakan terawih atau qiyamulail itu boleh kurang dari 11. Bisa 11, bisa 9, bisa 7, bisa 5, seperti satu. Terserah Anda. Kalau Anda ingin tidak, cukuplah 7 aja. Ya sudah, salam sama imam. Kalau Anda ingin tidak, saya harus menggunakan 11 rakaat. Ya sudah, begitu tajat akhir sama imam, imamnya salam, Anda tambahkan lagi rakaat, kemudian salam sendiri. Nah kan, teruskan yang kurang, ujungnya tak begitu. Jadi paham ya? Oh ya. Satu juga enam, kurang satu. Kan kurang satu rakaat. Iya. Nanti antum imamnya salam atau mufakir, selesaikan, kemudian sendiri satu rakaat gitu. Itu kalau menyempurnakan 11. Kalau tidak ada masalah, cukup 9 juga tidak ada masalah. Tadi beribadah, loh. Iya, yang satu tasyahud ikhlas. Ya, iya kan cuma dua rakaat. Oh, terkait dengan dianya, dia sudah tasyahud sama imam, minta tasyahud lagi, ya pakai ikhlas, ikhlas. Dikarenakan itu dia mengikuti imam di tasyahud awal tadi, ini imam saja. Tapi terkait dengan wajiban dia itu pada rakaat yang kedua, dua rakaat satu syahadat. Ikhlas pantau. Ya, ya, ikhlas pantau. Kita lihat. Berikut witir dengan imam waktu sholat semalam. Kalau kita meninggalkan witir sama imam karena ada sesuatu hal apa kita? Ya, sesuai dengan nas hadisnya yang ada pahala tadi. 8 rakaat kita pulang dengan 3, meneruskan di akhir malam. Yang ada pahala tadi tidak dapat pahala salat malam suntuk. Masnya kan jelas, barang siapa yang sholat dia mulai bersama dengan imam sampai selesai dicatat semalam suntuk sampai selesai. Hatta yang sholat. Kalau belum selesai sudah pulang, ya tidak dapat pahala ini. Ya dapat pahala terawih, dapat pahala sholat tengah malam. Tapi pahala yang ini kan ada. Jadi yang makhluk bagaimana? Tuntaskan sama imam Anda. Walaupun ada ceramah setengahnya. Ya, ya cuma faktor itu tuh, berpikir, baca Quran, selesai. Ceramahnya kan diupayakan kalau momennya momen berdakwah ada masalah. Jadi kalau niatnya diniatkan keabsahan terawih itu yang laku. Allah SWT. Cuma kurang-kurang kurang berapa menit? Langsung, tapi kalau siapa nih? Ayo. Kalau tadi ada dua imam, kalau salat yang terawih ada dua imam, salat yang lapan itu satu imam, terus yang itu ada imam sendiri lagi, apakah dapat pahala malam ini? Satu paket? Dua imam, 8 rakaat, dua imam, witir imam sendiri lagi. Masya Allah. Yang saya dengarkan, ini pernah saya tanyakan ketika kita belajar masjid di Yaman, dan jawaban ketika itu dapat, termasuk yang dapat keutamaan tadi. Kalau satu paket langsung 11 rakaat, tapi dua imam dapat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cukup ya? Kita persiapan untuk berbuka puasa dan berbina unah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma